بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وقول المؤلف رحمه الله الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش والنار تحت الأرض السابعة السفلى. Dan ucapan muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, surga berada di atas langit yang ketujuh dan atapnya adalah arsh, dan neraka berada di bawah bumi yang ketujuh yang paling bawah. Yushiru إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengisyaratkan kepada hadith أبي هريرة رضي الله عنه. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama as-salata wa sama ramadana kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahul jannata jahada fi sabilillahi aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan salat dan berpuasa di bulan Ramadan, maka wajib bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga, baik ia berjihad di jalan Allah ataupun ia duduk di negerinya yang ia dilahirkan padanya. Faqalu ya Rasulullahi afala nubashirun nasa. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, tidakkah kita menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Qala inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillahi. Rasul alaihi salatu wassalam berkata, sesungguhnya di dalam jannah terdapat 100 tingkatan yang Allah azza wa jalla mempersiapkannya bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ardi. Jarak antara dua tingkatan tersebut seperti jarak antara langit dan bumi. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa. maka apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah kepada Allah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati. Karena sesungguhnya surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan yang paling tinggi. Arahu fauqa arsyir rahmani, arahu fauqahu arsyur rahmani. Aku melihat surga Firdaus di atasnya arsy ar-Rahman. Wa minhu tufajjaru anharul jannati, dan dari surga Firdauslah dipancarkan sungai-sungai di dalam jannah. Nas'alullahal Firdausa, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla surga Firdaus. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam surga Firdaus dengan rahmahnya, kedermawanannya dan karunianya. Wa'an Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dan dari Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al jannatu mi'atu darajatin ma baina kulli darajataini masiratu mi'ati amin. Al-Jannah, surga, terdiri dari 100 tingkatan. Jarak antara setiap dua tingkatan adalah sejauh jarak perjalanan 100 tahun. Wa 'inda Tirmidzi ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ardi. Dan At-Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan dengan lafal, jarak antara setiap dua tingkatan sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Wa akhrajal imamu Ahmadu min hadithi Mu'adhin nahwahu illa anna fihi ma baina kulli darajataini mi'atu sanatin. Al-Imam Ahmad mengeluarkan dari hadis Mu'adz yang semisal dengannya, kecuali bahwasanya di dalamnya disebutkan jarak antara setiap dua tingkatan adalah jarak perjalanan 100 tahun. Nas'alullah an yataghammadana biwasi'i rahmatihi wa an yuskinana al-firdausa. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menyelubungi kita dengan rahmahnya yang luas, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menempatkan kita di surga Firdaus Amin ya Rabbal Alamin. Wan-naru fi sijjinin fi asfali safilina na'udzu billahi minha wa an la yusmi'ana hasisaha. Dan neraka berada di sijjin, di tempat yang paling bawah. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari neraka, dan agar Allah Azza wa Jalla tidak memperdengarkan kepada kita suara gejolak api neraka. Wa qawlul muallifi rahimahullahu, dan ucapan muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, qad alimallahu ta'ala adada ahlil jannati wa man yadkhuluha wa adada ahlin nari wa man yadkhuluha. Sungguh Allah Ta'ala mengetahui jumlah penghuni surga dan siapa saja yang akan masuk ke dalamnya, dan Allah Ta'ala mengetahui pula jumlah penghuni neraka dan siapa saja yang akan masuk ke dalamnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan manusia yang akan masuk ke dalam jannah. Yushiru bihada ila hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-Asi radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan dengan ucapan ini kepada hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi kitabani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami dalam keadaan di tangan beliau terdapat dua kitab. Faqala, atadruna ma hadhanil kitabani? Maka Rasul alaihi salatu wassalam berkata, apakah kalian mengetahui apa dua kitab ini? Qala, qulna la. Kami mengatakan tidak. Illa an tukhbirana ya Rasulullah, kecuali engkau mengkhabarkan kepada kami wahai Rasulullah. Qala lilladhi fi yadihi al-yumna. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, menjelaskan kitab yang berada di tangan kanannya. Hadha kitabun min rabbil alamin tabaraka wa ta'ala. bi asma'i ahlil jannati wa asma'i abaihim wa qabailihim summa ajmala ala akhirihim la yuzadu fihim wa la yunqasu minhum abadan. Ini adalah sebuah kitab dari Rabb semesta alam tabaraka wa ta'ala yang berisi nama-nama penghuni surga, nama-nama ayah-ayah mereka dan kabilah-kabilah mereka. Kemudian Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalamnya jumlah mereka, tidak ditambah pada mereka dan tidak dikurangi dari mereka selama-lamanya. Semoga Allah Ta'ala memasukkan nama kita di dalam nama-nama penghuni surga di dalam kitab tersebut. Summa qala lilladhi fi yasarihi. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam berkata, menjelaskan kitab yang berada di tangan kirinya, hadza kitabu ahli nari bi asma'ihim wa asma'i abaihim wa qabailihim thumma ajmala ala akhirihim la yuzadu fihim wa la yunqasu minhum abadan. Ini adalah kitab yang berisi penghuni neraka, nama-nama mereka, nama-nama ayah-ayah mereka dan kabilah-kabilah mereka. Kemudian Allah sebutkan jumlah mereka, tidak ditambah pada mereka dan tidak dikurangi dari mereka selama-lamanya. Faqala ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, fali ayyi shay'in idhan na'malu in kana hadha amrun in kana hadha amran qad furigha minhu. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lalu kalau begitu untuk apa kita beramal apabila ini adalah perkara yang telah selesai darinya? Yaitu untuk apa kita beramal apabila penghuni surga dan penghuni neraka telah ditetapkan dan ditentukan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, saddidu wa qaribu. Maka Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, saddidu, yaitu beramalah kalian dan istiqomahlah di atas amalan tersebut. Wa qaribu, yaitu carilah kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kemampuan kalian. Pendapat yang lain mengatakan maknanya, qaribu, hendaklah kalian bersikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Fa inna sahibal jannati yukhtamu lahu bi'amali ahlil jannati wa in amila ayya amalin. Karena sesungguhnya penghuni surga akan ditutup untuknya kehidupannya dengan amalan penghuni surga, meskipun ia melakukan amalan apapun. Wa inna sahiban nari la yukhtamu lahu bi'amali ahli nari wa in amila ayya amalin. Dan sesungguhnya penghuni neraka akan diakhiri untuknya kehidupannya dengan amalan penghuni neraka, meskipun ia melakukan amalan apapun. Semoga Allah Ta'ala menutup kehidupan kita dengan amal penghuni surga. Thumma qala biyadihi faqabadaha. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengisyaratkan dengan tangannya lalu menggenggamnya. Thumma qala faragha rabbukum azza wa jalla minal ibadi. Kemudian beliau berkata, Rabb kalian azza wa jal telah selesai dari para hamba, yaitu Allah Ta'ala telah menentukan siapa saja penghuni surga dan siapa saja penghuni neraka. Thumma qala bil yumna fanabadha fiha. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam mengisyaratkan dengan tangan kanan lalu beliau melemparnya. Faqala fariqun fil jannati. Lalu beliau bersabda, segolongan manusia berada di dalam surga. Wa nas'alullaha ta'ala minhum. Kita memohon kepada Allah agar Allah memasukkan kita termasuk di dalam golongan mereka. Wa nabada bil yusra. Dan Rasul alaihi salatu wassalam melemparkan tangan kirinya. Faqala fariqun fis sa'iri. Lalu beliau berkata, segolongan manusia berada di dalam neraka. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.